likamolikwela moto ye naebi mokuya mokwela moto ongo yao naloba te motema mawa te koyebisaki nga nabimaka te naselaka yo kotina maloba o lelo sanza minei nakolia te makanisi maleki Sonio, sonio, soniranga, naloba nini tata. Likambo ya mosika, ezalaka somote, songa na mboka omona okamwa o. Nzoto ekondi makanisi malekinga, suka suka mwasi akobebisa o. Oh, oh, oh, die, nakomi na mpasi na bomba o. Maloba mosika, oh die, motino ninyo koyoka o. Kasomote songa na mboka omona okamwa o nzoto ekondi makanisi malekinga suka suka mwasi akobebisa o oh, oh, oh, die nakomi na mpasi na bomba o maloba mosika oh, die motindo ninyo koyoka o You will let me.